بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan sampaikan satu bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin للإمام النووي رحمه الله تعالى، يأتي باب في المحافظة على العمل، باب tentang menjaga memelihara amal-amal yang telah kita lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kepada kaum mukminin untuk beramal saleh, karena amal saleh seseorang itu merupakan satu sebab orang tersebut akan mendapatkan al-fawz, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, udkhul jannah bima kuntum ta'amalun, masuklah kalian ke dalam al-jannah bima kuntum ta'amalun, dari apa yang kalian telah amalkan, disebabkan karena amal-amal. Karena amal akan dihisab, ditimbang di yaumil qiyamah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. فَمَنْ ثَقُلَتْ فَمَوَازِنُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, barang siapa yang ringan timbangannya, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا, mereka itulah orang-orang yang rugi. Tentu kita mengharapkan semuanya akan mendapatkan keberuntungan di yaumil qiyamah dengan dimasukkannya kita ke dalam al-jannah. Maka berbanyaklah amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyebutkan, badiru bil amal, bersegeralah kalian untuk beramal, fitanan kafita illail muzlim, karena akan datang nanti gelombang fitnah yang sangat dahsyat seperti potongan malam, sangatlah samar bagi seseorang. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Di mana seorang yusbihu, di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kafir. Yumsi ka mu'minan wa yusbihu kafiran. Di waktu sore dia masih beriman, di waktu paginya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi radhi min ad-dunya, dia menjual agamanya ini dengan sedikit bagian dari dunia. Ini pentingnya orang kita beramal. Amalu, beramalah kalian, kata Rasulullah SAW. Namun satu hal yang penting untuk kita ketahui di dalam beramal adalah al-muhafadah. Kita menjaga amalan tersebut. Kita jaga agar tetap istimrar kita kerjakan, agar amalan tersebut berkesinambungan kita amalkan. Bukan hanya hari ini, besok ditinggal. Tetapi mudawamah, terus menerus istimrar. Ini perkara yang berat. Namun seorang itu kalau diiringi dengan tekad yang kuat dan memahami betapa besarnya buah yang dia akan dapatkan, maka dia akan terus-menerus mengerjakan amalan yang telah dia lakukan tersebut. Begitulah keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbathahu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan satu amalan, athbathahu, beliau mengukuhkannya. Dalam artian beliau terus-menerus istimrar mengerjakan amalan tersebut. Jangan sampai kita memutus. Rasulullah SAW memperingatkan, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan kepada kita untuk tidak memutus amal-amal. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fa tala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum. Belumkah datang waktunya, saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah turun kepada mereka dari kebenaran, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberi Alkitab dari kalangan Yahud Nasara Alkitab. Min qablu, sebelum, fatala alaihimul abad, telah berlalu waktu yang panjang atas mereka. Faqasat qulubuhum, namun hati-hati mereka itu menjadi keras. Kenapa mereka menjadi keras? Karena Alkitab, mereka meninggalkan beramal. Yahud punya ilmu, namun mereka meninggalkan amalan, sehingga dengan sebab tersebut hati menjadi mengeras. Demikian juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kallati naqadat wazlaha min ba'di quwwatin ankata." Dan janganlah kalian, dan janganlah kalian kallati naqadat, seperti seorang wanita, seorang perempuan yang mengurai tenunannya, pintalannya, setelah dia memintalnya, menenunnya dengan tenunan yang kuat, kemudian diurai kembali. Jangan seperti itu. Jangan seperti kalian sudah kokoh dalam melakukan satu amalan, satu ibadah, kemudian kalian meninggalkannya. Seperti keadaan wanita ini. Sudah capek-capek dipintal, bagus, sudah kokoh, kuat, lalu diurai kembali. Begitulah permisalan orang yang tidak menjaga amal-amal mereka. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyerupai apa yang dilakukan oleh wanita ini. Demikian juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Famarauha haqqa riayatiha," mereka tidaklah menjaganya dengan sebenar-benar penjagaan. Ini semua terkait dengan amalan. Pentingnya untuk kita istimrar dan menjaga amalan tersebut. Di dalam hadis disebutkan dari Abdullah bin Amr bin Aus, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun midla fulanin," janganlah kamu menjadi seperti si fulan. Di sini tidak disebutkan siapa. Ini disebutkan si fulan, diibhamkan namanya, disamarkan namanya. Jangan kamu seperti si fulan. Ini ada faedah. Rasulullah SAW tidak menyebutkan sebagai bentuk menutup aib seorang muslim dengan dimajhulkan, dibahamkan, disamarkan, tidak disebut. Dan bisa jadi juga orang tersebut akan berubah keadaannya menjadi lebih bagus, lebih baik. Tidak lagi seperti keadaan sebelumnya di atas kesalahan, kejelekan. Sehingga di sini juga dibahamkan, jangan kamu seperti simbulan. Kana yaqumul laila, dulu dia bangun di tengah malam melaksanakan salat. Wa taraka qiyamal lail, lalu dia meninggalkan qiyamul lail. Dulunya rajin salat, tetapi setelah itu ditinggal, enggak pernah lagi sholat lain. Dulunya rajin sholat duha, sekarang sudah ditinggal. Dulunya rajin puasa Senin Kemis, dulunya rajin ini, rajin baca Al-Quran, lalu semuanya ditinggal. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita untuk istimrar dalam amalan. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana yaqum min al-lail fa taraka qiyam al-lail," dulu si fulan itu bangun di malam hari salat lail, lalu dia meninggalkannya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, at-tahdzir, ini adalah at-tahdzir, peringatan. Min qawlil insan ya'malu al-amal as-salih thumma yada'uhu. Peringatan bagi seseorang yang dia mengamalkan satu amalan saleh, satu amalan kebaikan, yaitu salat di antaranya, kemudian dia meninggalkannya. Fa in hadza qad yanba'u an rugbati anil khair. Karena sungguhnya demikian ini, orang yang dulunya rajin beramal, rajin membaca Al-Quran, kemudian ditinggal, rajin salat duha kemudian ditinggal, rajin puasa ditinggal, rajin salat malam kemudian tinggal, dan apa saja dari amalan-amalan saleh. Kata Syekh, kada yambau an raghbatinil khair, terkadang itu muncul perilaku tersebut meninggalkan amal-amalan saleh, an raghbati anil khair, karena sudah tidak senang kepada kebaikan, sudah malas, sudah enggak suka dengan amal-amal saleh yang dia lakukan itu. Wa karahatan lahu, dan benci, yang dulunya suka sekarang benci. Dulunya rajin talabul ilm, setiap ada majelis ilmu datang, tidak pernah tertinggal. Bahkan dia tinggalkan aktivitasnya, jual belinya, usahanya demi untuk hadir dalam majelis ilmu. Namun sekarang mana, hilang. Nah, justru dia enggak senang. Sebaliknya dia mencerca, mencela majelis ilmu, cela orang-orang yang menghadiri majelis-majelis ilmu. Bisa jadi. Wa hadza khatarun 'adzim, yang demikian ini adalah sesungguhnya bahaya yang sangat besar bagi orang tersebut. Kalau sampai dia tidak senang, dia benci kepada satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk kita mengamalkannya, menjadi tidak senang. Khawatir masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci, tidak senang kepada sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Kita dinafikan dari golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa ala tariqatina, tidak berjalan di atas jalanku. Namun kata saya, wa in kana al-insan qad yatruku asy-syai'a li'udhrin. Namun jika seseorang itu terkadang dia meninggalkan sesuatu karena ada uzur, bukan dia meninggalkan amal tersebut karena tidak senang, tidak suka dan benci, tetapi ada uzur, dia tidak memungkinkan untuk melakukan atau mengerjakan amalan saleh yang biasa dia lakukan. Fa idza tarakahu li'udhrin, kalau dia meninggalkannya karena ada uzur, fa in kana mimma yumkin qada'uhu qada'ahu, kalau amalan itu amalan yang memungkinkan untuk diqadha, diganti, maka hendaknya dia menggantinya. Ada amalan-amalan apabila seorang itu luput darinya karena ada uzur, bisa untuk diqadha, diganti di waktu yang lain. Contohnya sholat. Contohnya sholat lain. Ataukah bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran. Malam hari luput kita karena sibuk. Capek, lelah. Yang punya kebiasaan baca Al-Quran setelah Isya misalnya. Setengah juz. Bisa dia qadha di siang hari. Atau sholat malam misalnya. Ada yang memang tidak bisa diqadha. Kalau sudah luput yang tidak bisa. Seperti sholat tahiyatul masjid. Kalau orang masuk masjid. Sholat dua rakaat dulu baru duduk. Ya sudah duduk. Saya lupa sholat tahiyatul masjid. Kemudian dia bangkit sholat tahiyatul masjid. Bukan lagi tahiyatul masjid. Sudah duduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka rakaatain." Apabila salah seorang dari kalian itu masuk masjid, siapapun, laki atau perempuan, fala yajlis, maka janganlah dia duduk. Hatta yarka rakaatain, sampai dia sholat dua rakaat. Maka ibadah yang memiliki keterkaitan dengan sebab, kalau sudah luput, ya tidak bisa diqadha. Ada yang bisa diqadha tadi seperti sholat. Nabi SAW disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah SAW إذا فاتت الصلاة نرى النبي صلى الله عليه وسلم يكلف الصلاة من الليل إذا فاتت الصلاة من الليل يكلف الصلاة في malam hari salat lail من وجع أو غيره karena beliau sakit udur beliau sakit أو غيره atau yang lainnya terkalahkan oleh tidur terlalu letih sehingga ketiduran tidak bangun untuk dia sholat bangunnya setelah masuk fajar nah, luput sudah lewat sholat shalla minan nahar sintai asyrata rakaatan beliau sholat di siang hari sebanyak 12 rakaat sebagai qadha mengganti salat malam yang dia luput 11 rakaat dia salat beliau salat di siang hari 12 rakaat nah ini Rasulullah karena kebiasaan keumuman salat malam beliau 11 rakaat sehingga diganti 12 rakaat karena di malam hari witir, di siang hari enggak ada witir. Genap. Jadi genapkan 12. Maka dilihat dari kebiasaan seseorang ketika witir di malam hari, salat lail. Disebutkan Syaikhul Utsaimin rahimallahu taala, kalau orang itu biasanya cuma 3 rakaat di witirnya, ketika dia luput ganti di siang hari 4 rakaat. Kalau biasanya 5, maka 6. Kalau kebiasaannya 7 rakaat, yang terbiasa dia lakukan. Maka di qadha di siang hari sebanyak 5 misalnya, sebanyak 6 rakaat. Tergantung dari jumlah rakaat witirnya. Nah. Wa in kana mimma la yumkin qada'uhu fa inna Allah ta'ala ya'fu anhu. Jika amalan yang tidak mungkin untuk diganti di qada, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'fu anhu, memaafkan hamba tersebut. Naam. Akhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam ayat dan hadis yang kita sampaikan tadi ini menjadi pendorong bagi kita untuk senantiasa kita menjaga amalan-amalan kita supaya istimrar, sekalipun sedikit. Seseorang membaca Al-Quran setiap hari hanya satu halaman, itu lebih baik baginya dibandingkan dia membaca setengah juz sekaligus dalam satu hari, tetapi di hari-hari berikutnya dia tinggal. Demikian pula salat lail, kita istimrar 3 rakaat saja, itu lebih baik dan lebih cintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seseorang itu mengerjakan 11 rakaat tetapi hanya satu malam, malam berikutnya ditinggal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita untuk bisa istimrar. Seorang hamba itu, seorang muslim, hendaknya melakukan amalan itu sesuai dengan kemampuannya. Jangan memaksakan diri. Karena kalau dipaksakan, jiwa itu akan menjadi malal, menjadi jenuh, bosan. Kalau jiwa sudah jenuh, bosan, maka dia akan berhenti. Alaikum ma tutikun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, alaikum ma tutikun, hendaklah kalian beramal sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan melakukan ibadah di luar kemampuan. Sebagaimana Abdullah bin Amr bin As, beliau ketika mengatakan, la aqumanna al-laila wa asumanna an-nahara ma'ishtu, aku akan bangun di malam hari mengerjakan salat lail setiap malam, dan aku akan berpuasa sepanjang hari selama aku hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil, memberikan nasihat, puasa 3 hari. Saya masih mampu ya Rasulullah. Puasa Senin Kamis. Puasa Daud, saya masih mampu. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Sehingga di akhir hari beliau sudah tidak mampu lagi berpuasa Daud. Dia menyesal, kalau sekiranya saya mengambil nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum ma tutikun. Jangan langsung seorang itu mengambil yang terberat dalam ibadah. Fa inna Allah ta'ala la yamal hatta tamal. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah bosan, tidaklah memutus dari memberikan pahala kepada kalian sampai kalian sendiri memutus ibadah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّى. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang dawam, yang istimrar, yang terus-menerus dilakukan sekalipun sedikit. Dalam hadis yang lain dari Aisyah, wa kana habbuddin ilaih ma dawama sahibuhu alaih. Dan agama yang dipelintir oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa-apa yang orang itu dawam terus-menerus melakukannya. Inilah amalan yang paling disintai Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang istimrar. Kita jaga amalan kita. Ketika kita mengamalkan satu amalan, amalan saleh, amalan kebaikan, maka kita berusaha untuk menjaga istimrar. Jangan sampai cuma satu kali saja, setelah itu ditinggal. Karena orang yang mudawamah di dalam amalan itu akan mendapatkan sekian banyak kenikmatan, sekian banyak fadilah, keutamaan. Dan pentingnya untuk kita mengetahui keutamaan itu akan menambah semangat kita untuk beribadah. Kita akan termotivasi, terdorong untuk lebih meningkatkan ibadah-ibadah kita, istimrar dalam menjalankan ibadah. Maka di antara fadilah, di antara samarah, buah dari mudawamah, istimrar terus-menerusnya seorang melaksanakan satu ibadah adalah ziyadatul iman. Satu di antaranya adalah ziyadatul iman, akan bertambah keimanan itu. Karena setiap amalan-amalan saleh yang dikerjakan, setiap ketaatan-ketaatan yang dilakukan seorang hamba akan menambah keimanannya. Karena keimanan itu, iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bagaimana bertambah dan berkurangnya iman? Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Yazid, iman itu bertambah dengan ketaatan. Semakin taat orang kepada Allah, semakin banyak amalan seseorang, maka akan semakin bertambah keimanannya. Di antaranya juga samarah fadilahnya adalah seseorang itu terjauhkan dari sifat ghaflah, sifat lalai. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan kepada kita untuk tidak menjadi orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Wala takun minal ghafilin, janganlah engkau menjadi orang-orang yang lalai. Tinggalkan amalan. Sehingga dengan sebab kelalaiannya itu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan iqab kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga Abdullah bin Amr bin Auf, keduanya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la yantahiyanna qawamun an wadaihim al-jum'at aw la yaqtimanna Allahu ala qulubihim wa la yakunanna minal ghafilin. Sungguh satu kaum itu benar-benar dia meninggalkan salat Jumat beberapa kali, sampai 3 kali riwayat, ataukah La yahtimannallahu, Allah Subhanahu wa taala akan mengunci. Mengunci mati hati-hati mereka. Walayakunanna minal ghafilin, dan sungguh mereka termasuk orang-orang yang lalai. Siapakan ini? Meninggalkan salat Jumat sampai 3 kali, termasuk orang yang lalai. Dan khawatir Allah mengunci mati hatimu, sehingga kamu menjadi orang yang sudah tidak senang, benci kepada al-khair, kebaikan, ketaatan, senang kepada maksiat. Kalau sudah dikunci hatinya. Maka mudawama ala ta'ah wiqayah minal ghuflah allati taqudu ila al-halak wal khusran. Maka mudawamah itu istimrar dalam amal, dalam ketaatan, itu wiqayah, itu menjadi benteng, perisai dari kelalaian yang mengantarkan seseorang itu kepada kebinasaan dan kerugian. Wan nafsu illam tasghalha bitta'ah shaghalat ka bil ma'siyah. Jiwa itu jika engkau tidak menyibukkannya dengan ketaatan, maka jiwa itu akan menyibukkanmu dengan kemaksiatan. Kalau engkau tidak menyibukkan jiwamu kepada taat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa itu akan menyibukkan kamu kepada kemaksiatan, akan mengajak kamu bermaksiat. Kemudian berikutnya, fadilah, thamarah. Sebab-sebab seseorang itu mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kecintaan. Orang yang senang mengamalkan amalan-amalan sunnah istimrar, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecintaan kepada hamba tersebut. Wala yazalul 'abd abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku itu bertaqarrub, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Hanya amalan-amalan sunnah. Salat diantaranya, puasa, baca Al-Quran, semua amalan sunnah. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtu kuntu sammahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabsitu bih wa rijluhu alladhi yamshi bih. Kalau aku mencintainya, maka pendengaranku yang dia pakai untuk mendengar, penglihatanku dia pakai untuk melihat, dan seterusnya, wadahu dan tanganku yang pakai untuk dia memegang, dan kakiku yang pakai dia pakai untuk berjalan. Artinya Allah Subhanahu wa taala yusaddidu bila sawab khair. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekokohan kepada as-sawab, kebenaran dan kebaikan. Ini buah fadilah orang yang istimrar di dalam mengerjakan amal-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga thamarah berikutnya adalah mudawamah itu merupakan sebab-sebab an-najah isyiddah, sebab-sebab keselamatan ketika seseorang itu di dalam kegentingan, di saat-saat yang genting, situasi yang sangat berat, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia. Allah mengisahkan bagaimana Yunus alaihissalam ketika naik kapal yang muatan kapalnya berat sehingga harus ada yang dikeluarkan dari kapal biar menjadi ringan, maka diundilah. Siapa yang keluar undiannya, dia dilempar ke laut agar kapal tidak berat, tidak tenggelam. Maka yang keluar undiannya Nabi Yunus alaihissalam dilempar ke laut, lalu ditelan oleh ikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam Al-Qur'an tentang beliau Nabi Yunus alaihi salam, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'atsun. Kalau sekiranya dia bukan termasuk orang-orang yang musabbih, banyak bertasbih, kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan tinggal di dalam perut ikan sampai dibangkitkan nanti. Nah, beliau orang yang istimrar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab itu Allah selamatkan dia. Maka ini sebab-sebab keselamatan, sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah mudawamahnya hamba tersebut dalam satu amal, dalam amal-amalannya. Naam. Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari kesulitan, dari siddah di dunia dan di akhirat. Kalau engkau mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di saat-saat kesulitanmu di dunia ini, maka engkau ingat Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf ya Allah fil rakhai ya'rifka fi siddati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kenalilah Allah Subhanahu wa taala fil rakha, di waktu engkau lapang, di waktu engkau sehat, di waktu engkau kaya. Kenali Allah. Bagaimana mengenali Allah? Kau beribadah kepada Allah. Engkau berzikir, engkau tegakkan salat, engkau membaca Al-Qur'an. Karena semua ibadah yang kamu lakukan itu adalah hakikatnya ta'aruf ila Allah. Engkau mengenali Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah dengan beribadah kepadanya. Di saat kau beribadah, kau ingat kepada Allah. Kau niatkan ibadah itu untuk Allah, untuk mendapatkan pahala, thawab, mendapatkan jannah. Berarti kau mengenali Allah Subhanahu wa taala. Maka ya'rifka fi siddah. Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kamu di saat-saat kamu kesulitan di dunia ini. Saat kamu mendapatkan masalah, Allah berikan jalan keluar, Allah bimbing. Jika kamu dalam kesulitan, Allah berikan pertolongannya, membantu kamu. Yang paling utama siddah adalah ketika orang itu hendak meninggal, Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dan juga di antara sebab-sebab husnul khotimahnya seseorang itu meninggal di atas kebaikan, Allah wafatkan dia di atas kebaikan, husnul khotimah adalah dengan mudawamah orang tersebut, dia istimrar di dalam beramal, amal-amal sekalipun amal kecil, maka dia lakukan terus menerus. Sekalipun infaknya cuma 1.000-2.000, tapi istimrar. Maka ini apa yang dia lakukan ini itu menjadi sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadanya. Ini antara dari samarah, dari fadilah, keutamaan orang yang istimrar dalam menjalankan ibadah. Dan juga salah satu di antaranya adalah seseorang itu akan mendapatkan pahala dari amalan tersebut sekalipun orang itu tidak melakukannya, karena sudah terbiasa, sudah senang kepada amalan tersebut. Tapi suatu saat ketika dia tidak mengamalkan amalan itu karena ada satu hal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang tersebut. Allah akan memberikan pahala. Sebagaimana disebutkan hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marida al-'abdu aw safara." Apabila seseorang hamba itu marida, sakit, aw safara, atau kasafar, dia safar, sakit, tidak bisa dia sholat, tidak bisa dia puasa, atau kasafar, perjalanan jauh, dia tidak bisa sholat lail, tidak bisa puasa, kutiba lahu makana amalu sahihan muqiman, maka akan dicatat baginya dari amalan-amalan ia amalkan ketika dia sehat dan ketika dia mukim. Allah berikan kepadanya pahala amalan tersebut. Selama berapa hari dia safar, berapa hari dia sakit, terbaring di rumah sakit, dalam keadaan orang ini dia senang istimrar menjalankan ibadah salat duha, salat lail, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala kepadanya. Pahala qiyam lailnya, pahala salat duhanya. Kenapa? Karena ada uzurnya. Karena dia istimrar, dia senang kepada amalan tersebut. Sehingga dia mendapatkan. Atau terkalahkan tidur. Dia sudah berniat bangun untuk sholat sebagaimana kebiasaannya, namun dia tertidur, maka tidurnya itu sedekah baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dari sholat malam yang dia luput dari. Dia sudah berusaha untuk bangun namun ketiduran. Maka betapa besar fadilah keutamaan yang kita bisa dapatkan dari istimrar mudawamah di dalam menjalankan amalan ini. Namun tinggal bagaimana upaya-upaya kita untuk bisa istimrar, bisa mudawamah, terus-menerus berkesinambungan dalam melakukan amal. Maka ada beberapa yang hal yang perlu untuk kita lakukan. Yang dengan itu mudah-mudahan bisa membantu. Di antaranya disebutkan adalah seorang hendaknya banyak berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, isti'anah billah. Karena tidak ada upaya kekuatan baik kita, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada upaya bagi hamba. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala, daya dan kekuatan itu dari Allah. Maka kalau seorang itu ikhlas, benar-benar ikhlas, dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ditolong, dibantu untuk istimrar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu, menguatkan tekadnya, menguatkan fisiknya untuk bisa beribadah. Kemudian yang kedua, suhbatus salihah. Hendaknya seorang itu milih sahabat teman-teman yang salihah. Ini sangat membantu kita. Yang membantu dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena teman yang saleh akan mengajak kepada kita jadi orang yang saleh juga. Kita berteman dengan orang yang rajin membaca Al-Qur'an, maka kita akan juga terpengaruh nanti gemar senang membaca Al-Qur'an. Kita berteman dengan orang yang rajin puasa sunnah, Senin Kamis, atau 3 hari dalam 1 bulan, nah kita akan terpengaruh dan ikut dan menjadi bersemangat. Demikian keadaannya. Namun kalau temannya orang yang malas, kamu nanti ikut malas, kamu berhenti dari beramal nanti. Senangnya puasa, tapi cari teman yang senang masak-masak, ya berhenti puasa nanti. Sayang, makannya kan bakar ayam, kita cuma nonton, akhirnya tinggal puasa. Begitu pula, kamu rajin baca Quran, temanmu suka cerita, suka ngobrol, enggak ada baca Quran, kamu akan terpengaruh untuk ngobrol. Begitulah keadaan. Maka di sini penting untuk memilih teman, teman yang saleh, karena akan menolongmu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-akhdhu bit-tawassut wal-i'tidal, hendaknya seorang itu mengambil yang tengah-tengah dalam beramal. Al-iqtisad fil amal, sederhana dalam beramal, artinya tidak melampaui batas, ambil yang tengah-tengah sesuai dengan kemampuan, tidak takalluf, tidak memaksa-maksa diri. Alaikum adudikun. Nuhina anit takalluf. Kita dilarang takalluf. Tidak ifrad wa tafrid wa tasdid. Kemudian yang berikutnya, hendaknya seorang itu membiasakan jiwanya untuk dia mengkodok, mengganti apa yang luput darinya dari amal-amal saleh seperti salat dan yang lainnya. Kemudian bi'as salihah, lingkungan-lingkungan yang saleh, kita pilih lingkungan yang baik karena itu berpengaruh tetangga-tetangga kita. Beda kalau kita tinggal di tengah-tengah masyarakat yang awam terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mereka di dalam menegakkan syariat Allah malas beribadah, justru banyak kemaksiatan. Dengan kita tinggal di ma'had, tinggal di pondok, dengan bertetangga dengan ikhwah-ikhwah yang mengikuti sunnah, yang gemar beramal saleh, maka ini akan berpengaruh kepada kita. Dari asbab-asbab seperti ini, kalau seorang itu berupaya untuk melakukannya, niscaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia bisa istimrar untuk mengamalkan amal-amal saleh. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam ayatnya dalam surah Al-Kahfi ayat ke-28, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum fil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Wasbir nafsaka, dan sabarkan dirimu, jiwamu, terus bersabar bersama orang-orang yang berdoa, menyeru, beribadah kepada Rabb mereka, kepada Allah. Bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Di pagi hari dan di petang hari mereka senantiasa ibadah kepada Allah. Mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah kalian bersama mereka. wala tadu'inaka anhum, dan janganlah kamu palingkan pandanganmu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau menginginkan perhiasan dunia, kamu palingkan pandanganmu kepada yang lain, kepada orang-orang yang mencari dunia. Kamu tinggalkan orang-orang yang beribadah kepada Rabb-nya, kamu tinggalkan dia. Kamu berpaling kepada orang-orang yang mengejar dunia, mengejar kenikmatan dunia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar. Sekalipun mereka itu orang-orang yang miskin, tapi mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah, bersamalah kamu dengan mereka. Jangan cari yang lain, orang-orang yang mencari dunia supaya kamu juga mendapatkan dunia. Kamu tinggalkan orang yang beribadah kepada Allah, berpaling kepada orang yang bermaksiat kepada Allah, sibuk mengejar dunianya, memperbanyak hartanya, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti man aghfalna qalbahu, dan janganlah kamu mentaati, janganlah kamu mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya, kami jadikan hatinya itu lalai. An dzikrina, dari mengingat kami. Jangan kamu bersama mereka, jangan kamu ikuti mereka, jangan kamu taati mereka, orang-orang yang kami telah lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba hawahu, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta, dan adalah urusan mereka itu sia-sia. Ini peringatan Allah atau nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada kaum mukminin, untuk senantiasa bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang itu akan menolong dan membantu kita juga untuk beribadah dan istiqrar kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.